Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat. Dan ini sudah kita sebutkan beberapa poin, di antaranya yaitu bahwa orang-orang musyrik mereka bersandar dengan takdir dengan kemusyrikannya, tetapi tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa bersandar dengan takdir dalam perihal mensyirikkan Allah tidak diperbolehkan, karena orang-orang musyrik tetap saja disiksa oleh Allah meskipun bersandar dengan takdir. Yang kedua yaitu tidak diperbolehkan seorang muslim bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat, yaitu ketika karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul sebagai penjelas mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, sehingga tidak ada lagi setelah diutusnya para rasul yang diakhiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa barakatuh alaihi, tidak ada lagi hujjah, alasan bagi manusia untuk bermaksiat. Karena jalan kebaikan sudah jelas, sejelas matahari di siang bolong, sejelas malam bagaikan, saking jelasnya bagaikan malam bagaikan siang, saking jelas, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kanahariha." Malamnya bagaikan siangnya, saking jelasnya jalan yang ditunjuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yazighu anha illa hada." Tidak ada yang menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut kecuali seorang yang binasa. Maka ini bantahan kepada orang yang mengatakan saat dia bermaksiat ini adalah takdir Allah. Maka kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul-rasul sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam diutus untuk menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang benar. Kalau seandainya boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat, maka tidak ada faedahnya pengutusan para rasul. Tidak ada faedahnya pengutusan para rasul. Poin yang ketiga, kenapa tidak diperbolehkan bersandar dengan takdir, yaitu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beramal. Tidak boleh bersandar dengan takdir. Memerintahkan kita untuk beramal. Tidak boleh bersandar dengan takdir. Ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ala natakil ya Rasulullah?" Apakah kita tidak bersandar saja dengan takdir yang sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Lauhul Mahfuz sampai hari kiamat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa." Tidak, beramallah kalian. Karena segala sesuatu dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Yang keempat, kenapa tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perintah dan melarang sebuah larangan sesuai dengan kemampuan seorang hamba. Sesuai dengan kemampuan seorang hamba. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tu." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Apapun perintah Allah, maka itu masih di dalam nutaqul insan, kekuatan manusia. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat di luar kekuatan manusia. Tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka kalau seandainya seorang hamba dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sesuatu, maka ini adalah pemaksaan yang tidak mungkin seseorang bisa terlepas darinya, dan ini adalah sebuah kebatilan. Ya, ini adalah sebuah kebatilan. Oleh karenanya seorang manusia apabila dia lupa mengerjakan maksiat, dia lupa ataupun dia tidak tahu itu maksiat, ataupun dia dipaksa untuk mengerjakan maksiat tersebut, maka tidak berpengaruh dosa atas, tidak berpengaruh dosa atas. Kenapa? Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak menulis dosa atas orang yang dipaksa, tidak tahu ataupun lupa. Ini poin yang keempat. Kenapa bersandar dengan takdir tidak diperbolehkan? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, ketika ada orang minum minuman keras, kemudian ditanya, "Kenapa engkau minum minuman keras?" Kemudian dia mengatakan, "Ini sudah takdir Allah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di dalam kitab Lauhul Mahfuz." Maka kita katakan, "Bukankah Anda sanggup untuk meninggalkannya?" Maka dia pasti akan menjawab, "Iya." "Lalu kenapa Anda mengerjakannya?" Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Contoh orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, orang tidak sholat. "Kenapa engkau tidak sholat?" Kemudian dia berkata, "Ini takdir Allah Subhanahu wa taala." Kemudian kita jawab, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada engkau untuk mengerjakan sholat? Apakah Allah memberikan syariat sholat di luar kemampuan?" Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh bersandar dengan takdir di dalam perihal maksiat. Dan maksiat itu, ingat, maksiat itu selalu ada dua sisi. Imma tarku ma'mur atau fi'lu mahmur, meninggalkan yang diwajibkan, yang diperintahkan, atau mengerjakan yang dilarang. Itu maksiat. Tidak boleh orang bersandar dengan meninggalkan yang diperintahkan atau melanggar larangan dengan takdir. Kenapa? Karena meninggalkan, mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh Allah ataupun menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala masih di dalam kekuasaan manusia. Masih di dalam kesanggupan manusia. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Bisa dipahami ya ini. Yang kelima, kenapa tidak boleh bersandar dengan takdir? Karena takdir sirrullahil maktum, rahasia Allah yang tersembunyi. Dari mana kamu tahu bahwasanya ini takdir? Dari mana kamu tahu bahwasanya ini takdir? Lah, buktinya katanya, sekarang saya sudah berzina, saya sudah minum khamr, saya sudah berjudi, saya sudah makan harta riba, saya sudah membunuh. Buktinya saya sekarang sudah meninggalkan sholat, tidak puasa. Bukankah ini takdir Allah? Maka kita katakan bahwasanya kamu mengetahuinya setelah kamu mengerjakannya. Kenapa tidak kamu rubah dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah? Bukankah itu takdir Allah? Kerjakanlah ketaatan, maka itu akan menjadi takdir Allah Subhanahu, takdirmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban yang kelima, bahwasanya bersandar dengan takdir tidak diperbolehkan di dalam perihal bermaksiat, karena takdir Allah adalah sirrullahil maktub, rahasia Allah yang tertutup, tidak diketahui kecuali setelah terjadinya. Ya, tidak diketahui kecuali setelah terjadinya. Karena seseorang seseorang tidak bisa menjadikan alasan untuk sesuatu yang dia tidak ketahui. Seseorang tidak bisa menjadikan alasan udzur untuk sesuatu yang tidak ketahui. Kita tanya, apa takdirmu besok? Saya enggak tahu. Mati enggak besok? Saya enggak tahu. Kemudian kenapa kamu kemudian tidak sholat? Ini takdir Allah, dari mana kamu tahu? Paham enggak? Ya. Jadi tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat. Kenapa? Karena takdir tidak diketahui oleh manusia. Yang mengetahui hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kenapa tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat? Karena seseorang akan bersungguh-sungguh untuk perkara dunianya. Yang terbaik. Seseorang akan bersungguh-sungguh untuk perkara dunianya yang terbaik. Lalu kenapa dia tidak bersungguh-sungguh untuk perkara akhiratnya? Lalu kenapa dia tidak bersungguh-sungguh untuk perkara akhirat? Kemudian setelah itu dia bersandar dengan takdir. Ini kan aneh. Artinya gini. Saya beri contoh biar mudah. Saya bacakan saja contohnya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Nara al-mariida yu'maru bid-dawaa'i fa yashrabuhu wa nafsuhu la tashtahi." Orang yang sakit diperintahkan untuk minum obat. Sakit diperintahkan untuk minum obat. Sedangkan dirinya enggak suka obat itu karena pahit. "Wa yanha 'anil ta'am alladhi yadurru fa yatrukuhu." وينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهي. Dan dia dilarang, si sakit ini dilarang untuk makan makanan yang dilarang oleh dokter. Lalu dia tinggalkan makanan tersebut, padahal dirinya ingin makan makanan tersebut. Ingin makan makanan tersebut. كل ذلك طلبا للشفاء. Semuanya itu adalah agar dia sembuh, agar dia selamat, agar dia sehat. Wala yumkin an yamtani an syurb ad-dawa' aw ya'kul at-ta'am alladhi yadurru wa yahtaj bil qadar falimadha yatruku al-insan ma amara Allah bihi wa rasuluhu aw yaf'alu ma nahaa Allah wa rasuluhu thumma yahtaj bil qadar. Lalu tidak mungkin dia melarang dirinya untuk tidak makan obat, ataupun tidak mungkin dia makan makanan yang membahayakan dirinya, kemudian dia mengatakan takdir Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau sembuhkan saya, pasti sembuh meskipun saya memakan hal yang terlarang untuk saya. Takdir Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menyembuhkan saya, pasti sembuh meskipun saya tidak minum obat. Enggak mungkin begitu. Betul tidak? Tidak mungkin. Lalu kenapa kemudian dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan melanggar apa yang dilarang oleh Allah, kemudian dia bersandar dengan takdir? Enggak mungkin. Jadi ada orang ingin sembuh, kata dokter harus minum obat, maka obatnya pahit, obatnya sakit, ya menyulitkan obatnya. Tapi karena dia ingin sembuh, maka dia harus minum obat. Padahal dirinya tidak ingin. Padahal dirinya tidak ingin. Untuk apa? Agar sembuh. Apakah dia mau untuk tidak minum obat kemudian dia bersandar dengan takdir? Mau enggak? Kata dia, "Ah, enggak, saya enggak mau minum obat aja. Kalau takdirnya sembuh ya sembuh." Mau enggak kira-kira gitu? Pasti minum obat. Ya, tidak, dia dalam perkara dunia dia tidak bersandar dengan takdir. Nah, orang dalam perkara akhirat agama, dia mengerjakan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan, kemudian dia bersandar dengan takdir. Nah, ini tidak benar juga. Dalam perkara dunia saja dia tidak seperti itu, apalagi dalam perkara akhirat. Nah, ini para ikhwan, itu yang dimaksud bahwasanya seseorang dalam perkara dunia kadang-kadang dia semangat untuk mengerjakan sebab dan tidak bersandar dengan takdir. Tetapi kenapa di dalam perkara akhirat dia tidak mengerjakan sebab dan kemudian bersandar dengan takdir? Contoh, ada orang mengais rezeki, kemudian dia katakan, aduh, saya nggak mau kerja, saya nggak mau kerja. Kalau seandainya datang rezeki pasti datang. Kira-kira mau nggak seperti itu? Enggak. Harus usaha. Tidak bersandar dengan takdir. Paham? Tidak bersandar dengan takdir. Nah, lalu orang ingin mendapatkan surga jauh dari api neraka, kemudian dia bersandar dengan takdir. Dia seenaknya saja meninggalkan yang diperintahkan, melanggar yang dilarang, kemudian dia bersandar dengan takdir. Nah, tidak bisa seperti itu. Ya, dia harus berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hasil, mendapatkan akibat, harus mengerjakan sebab untuk mendapatkan akibat. Paham ini para ikhwan? Nah, ini yang keenam. Bantahan bagi orang-orang yang bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, kalau ada orang bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat, maka kita katakan kepadanya, kalau seandainya uangmu dicuri oleh orang, mobilmu dicuri oleh orang, motormu dicuri oleh orang, kemudian setelah itu ditangkap malingnya yang mencuri uangmu, yang mencuri mobilmu, yang mencuri motormu, ditangkap. Kemudian ditanya, kenapa kamu mencuri uang saya? Oh, jangan celah saya, ini kan sudah takdir Allah. Kira-kira yang tadi bersandar dengan takdir marah gak? Kan? Marah. Menerima gak? Menerima gak alasan si maling tadi? Ya sama itu. Kenapa Anda kemudian ketika tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak umrah padahal mampu, ataupun melanggar larangan, berzina, membunuh, mencuri, berjudi, minum khamar, riba, menipu, mengoplos, memalsukan, kemudian bersandar dengan takdir? Tetap saja tidak bisa kita katakan orang yang bermaksiat dia bersandar dengan takdir. Makanya disebutkan bahwasanya ada seorang pencuri di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memerintahkan untuk memotong tangan pencuri tersebut. Kemudian si pencuri mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin, fa inna ma sarabtu bi khalalillah." Wahai Amirul Mukminin, sebentar. Aku mencuri ini kan takdir Allah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz bahwasanya aku mencuri. Kenapa aku yang salah? Kenapa tanganku yang dipotong? Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wa nahnu innama naqta'u bi qadarillah." Kita potong tanganmu juga atas takdir Allah SWT. Ya. Jadi tidak bisa bersandar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam perihal maksiat. Boleh bersandar dengan takdir Allah dalam perihal sesuatu yang menimpa dirinya sebagai musibah. Saya akan jelaskan. Boleh bersandar dengan takdir dalam perihal sesuatu yang menimpa dirinya dalam perihal musibah. Perhatikan baik-baik, ini masalah takdir harus paham betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan, apa? Mentakdirkan keburukan bagi seorang wanita. Ya, misalkan sakit. Sakit ini kalau kita lihat ini adalah sesuatu yang buruk menimpa hamba, maka hambanya wajib sabar. Dan rela hukumnya sunnah. Sakit sesuatu yang buruk menimpa. Kalau kita lihat sakit itu menimpa kita buruk, maka dia sabar hukumnya wajib, tapi rela tidak wajib. Sama macam mana nih? Sakit, meninggal dunia anak yang kita cintai yang masih kecil yang ditunggu lama. Kalau itu dilihat dari sisi sesuatu yang buruk menimpa hamba, maka sabar hukumnya wajib, rela hukumnya sunnah. Tapi kalau dilihat dari sisi bahwa itu adalah perbuatan Allah, mau tidak mau seorang hamba wajib menerimanya, maka pada saat itu rela wajib hukumnya. Ya, rela wajib hukumnya. Kenapa? Karena itu implementasi dari kita ridha Allah sebagai Rabb kita. Kita ridha Allah sebagai Rabb kita. Jadi kalau seandainya sakit meninggal itu dilihat dari persisi perbuatan Allah, bahwa Allah yang menciptakan itu, Allah yang berkehendak akan hal itu, maka wajib hukumnya apa? Rela wajib. Rela ya, hukumnya wajib terhadap hal tersebut. Nah, pada apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekarang poin terakhir. Masalah takdir ini, yaitu buah manis yang bisa kita ambil dari beriman kepada takdir. Yang pertama, siapa yang beriman kepada takdir, maka dia akan senantiasa kuat tawakalnya kepada Allah, kuat penyandaran dirinya kepada Allah. Siapa yang beriman kepada takdir, maka senantiasa kuat tawakalnya kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dia meyakini apapun yang terjadi di atas muka bumi ini adalah atas takdir Allah yang telah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dengan ilmunya yang azali, tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan tidak akan terjadi kecuali dengan kehendaknya dan atas ciptaannya. Maka semakin kuat orang yang beriman kepada takdir, tawakalnya kepada Allah kuat. Ya, mungkin menurut kekuatan manusia, pemikiran manusia, ini mustahil terjadi. Tapi ketika dia bersandar dengan takdir atau dia mengimani takdir, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, buah manis beriman kepada takdir, tidak mudah rujuk dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Tidak mudah rujuk dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Rujuk itu apa? An yara al-insan yamliku syai'an la yamlikuhu ghairuh. Seorang manusia menganggap dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu namanya ujub. Ya, itu namanya ujub. Nah, orang yang beriman kepada takdir, maka dia tidak akan ujub. Kenapa? Karena semua kelebihan yang dia miliki, kepintaran, kekayaan, kegantengan, kecantikan, semua kelebihan-kelebihan yang dia miliki itu adalah apa? Apa? Takdir Allah. Kalau Allah tidak takdirkan, enggak akan mungkin terjadi. Maka pada saat itu hilang sifat ujubnya. Tidak seperti Karun, sebutkan dalam surah Al-Qasas, innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapati kekayaan yang begitu melimpah ruah ini karena ilmu yang aku miliki, karena aku sekolah, karena titel yang aku miliki, dan sebisa. Ujub jadinya. Tidak akan mudah seperti Fir'aun yang diberikan kelebihan kekuasaan oleh Allah, tetapi kemudian dia tidak menyandarkan kepada takdir Allah, akhirnya ujub. Akhirnya dia mengatakan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengenal ada sembahan bagi kalian yang berhak disembah selain aku. Bahkan Fir'aun itu ateis. Wa ma rabbul alamin. Adakah Rabb alam semesta? Aku kira tidak ada. Ini gara-gara diberikan kelebihan, tidak menyandarkan kepada takdir. Diberikan kelebihan kekuasaan. Orang yang beriman kepada takdir, maka dia tidak akan pernah ujub. Seperti ifrit di zaman Nabi Sulaiman. Ifrit mengatakan di dalam Al-Quran, kata ifrit, inni atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin. Sesungguhnya aku bisa mendatangkan istana Ratu Bilqis, singgasananya Ratu Bilqis, sebelum engkau bangun dari tempat, dari kursimu wahai Nabi Sulaiman, dan sesungguhnya aku sangat kuat akan hal itu. Sebutkan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 39. Ini ifrit, sombong, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang yang merujuk ketika dia tidak bersandar dengan takdir. Maka buah manis bersandar dengan takdir membuat orang tidak ujub, tidak mudah takabur, sombong dengan kelebihan yang Allah berikan. Ya, yang Allah berikan. Makanya saya sering mengatakan dulu, ini perkataan saya di rumah, bahwa banyaknya harta dan bagusnya rupa, seseorang manusia tidak boleh dia berbangga dengannya. Tidak boleh dia menyombongkan diri dengannya. Kenapa? Karena bukan usahanya. Tetapi apa? Takdir Allah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Siapa yang mau wajahnya tidak ganteng? Tidak ada. Tetapi itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa yang tidak ingin wajahnya ganteng, tapi bukan usaha dia, tetapi itu atas takdir Allah. Maka tidak bisa itu dijadikan sebagai standar kemuliaan. Bagusnya rupa, kayanya harta, tidak bisa dijadikan sebagai standar kemuliaan. Kenapa? Karena itu ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Siapa yang mau miskin seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah beliau ingin seperti itu? Tidak. Bila, apakah beliau ingin seperti itu? Tidak. tapi takdir Allah. Makanya saya katakan, catat itu baik-baik, kebagusan rupa, kekayaan harta tidak bisa dijadikan sebagai standar prestasi, karena itu murni takdir Allah. Allah tetapkan itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada kuasa manusia di dalamnya, enggak. Yang bisa dijadikan standar prestasi apa? Iman dan amal. Hanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, kepada harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati, yaitu iman dan amal. Itu yang menjadikan standar prestasi. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an tidak ada sesuatu apapun yang menimpanya kecuali dengan takdir Allah. baik itu baik ataupun buruk. Ya. Sebagaimana hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi, "I'lam anna ma asabaka lam yakun yusti'u wa ma akhta'aka lam yakun yusibu." Ketahuilah apa saja yang menimpamu yang memang sudah takdir tidak akan pernah meleset. Apa saja yang belum menimpamu yang memang belum takdirmu tidak akan pernah terkena. Jadi tenang hatinya. Seperti misalkan perkataan Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan perkataan ini. "Lamma 'alimtu anna rizqi qad katabahu Allah li, itma'anna qalbi, li'annahu lan ya'khudahu ghayr." Ketika aku mengenal rezekiku sudah ditulis oleh Allah, maka hatiku tenang. Karena tidak akan ada yang mengambilnya kecuali aku. Ya, ini menunjukkan kekuatan takdir. Maka orang yang beriman kepada takdir, hatinya tenang. Baik ketika dia dapat takdir yang buruk menurutnya, ataupun takdir yang menyenangkan menurutnya. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan akan hal yang saya sebutkan tadi, beriman kepada takdir membuat orang tenang. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23. "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitab min qabl an nabraha inna dhalika 'ala Allah yasir." لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Artinya, apa saja musibah yang menimpamu di bumi ataupun di dalam dirimu, maka tidak ada musibah kecuali itu sudah termaktub di dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz sebelum terjadinya. Sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Agar untuk apa itu? Beriman kepada takdir seperti itu untuk apa? Likai la ta'sau 'ala ma fa'at. Agar ini teman saya. Baik. Likai la ta'sau 'ala ma fa'at. Agar kalian tidak putus asa atas apa yang hilang dari kalian. Tidak putus asa atas kehilangan harta, diwafatkannya nyawa, kekurangan makanan, wala tafrahu bima atak, dan tidak terlalu gembira dengan sesuatu yang kalian dapati. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang mukhtal. Mukhtal artinya adalah orang yang sombong, fakhur, congkak. Jadi dengan takdir hatinya tenang. Kalau hilang sesuatu dari dirinya, itu memang sudah takdirnya. Kalau seandainya dia mendapatkan sebuah kebaikan, itu memang sudah takdirnya. Tidak membuat dia ujub, tidak putus asa dan tidak ujub. Dan begitulah sifat orang beriman. Dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair." Yang artinya, sungguh luar biasa perkara orang beriman. Sesungguhnya perkaranya seluruhnya baik. "Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Yang demikian itu tidak dimiliki oleh seseorang kecuali untuk orang yang beriman. "In asabatuhu syarra syakara fa kana khairan lahu. Wa in asabatuhu syarra dharra sabara fa kana khairan lah. Kalau dia mendapat musibah, maka dia akan bersabar. Itu lebih baik baginya. Kalau dia dapat nikmat, bersyukur, itu lebih baik baginya. Tidak ada yang memiliki itu kecuali orang beriman. Baik. Sekarang poin terakhir, yaitu dalam masalah takdir adalah ada dua kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Ada dua kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Yang pertama yaitu Al-Qadariyah, dan yang kedua yaitu Al-Jabriyah. Ini dua kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Al-Qadariyah yang kedua yaitu Al-Jabriyah. Al-Qadariyah dibagi menjadi dua, Ghulatul Qadariyah, ekstrim, kemudian Al-Qadariyah yang tidak ekstrim. Apa pengertian Qadariyah? Qadariyah adalah mereka yang meyakini bahwa hamba hamba berdiri sendiri dengan perbuatannya dan tidak ada kuasa Allah sama sekali di dalam perbuatannya, bahwa hamba berdiri sendiri dalam perbuatannya dan tidak ada kuasa Allah sama sekali di dalam dirinya. Dan Qadariyah yang ekstrim mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui takdir makhluk sampai terjadinya. Ini namanya ekstrim. Dan golongan seperti ini sudah punah sebenarnya. Dan mereka lah orang-orang yang ketika datang ke kota Madinah, ketika datang ke kota Madinah bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dua orang ini mengadu kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan berkata, "Inna bil Kufah aqwaman yaz'umuna alla qadar." Sesungguhnya di kota Kufah, di negeri Irak, ada orang-orang yang mengaku tidak ada takdir. Maksudnya, apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, tidak ada penulisan takdir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui takdir makhluk sampai terjadinya. Ini ekstrim. Ya, Qadariyah yang ekstrim mengatakan bahwasanya tidak ada takdir. Annal amra unuf, perkara terjadi tiba-tiba tanpa ada takdir Allah. Allah tidak mengetahui bahwa itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terjadinya. Dan ini sudah habis. Dan inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Idza laqita haula," jika engkau bertemu dengan mereka, "fa akhbirhum," beritahukan kepada mereka, "anna Abdullah bin Umar bari'un minhum wa hum bara'u minni," bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku, dan "anna Allah lan yaqbala minhum sadaqatan walau mithla uhudin zahaban hatta yu'mina bil qadar," dan bahwa Allah tidak akan menerima dari mereka sedekah apapun walaupun sebesar gunung Uhud emas, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada takdir. Itu orang ini walatul qadariyah, ekstrim qadariyah, yang mengatakan bahwa manusia terjadi dengan tiba-tiba. Perbuatan hamba tidak ada takdirnya. Ya. Saya datang ke sini, berbicara sekarang ke sini, Allah tidak tahu sampai saya berbicara. Tidak ada takdir, ini namanya ekstrim qadariyah, dan itu sudah habis. Sudah habis. Kalau ada yang mengatakan seperti itu berarti ekstrim qadariyah. Itu sudah tidak ada lagi manusia-manusia seperti itu. Yang ada yang kedua, yang mengatakan bahwasanya hamba mengangkat, ini perbuatan hamba. Tidak ada andil Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Paham ya? Hamba minum itu perbuatan hamba. Tidak ada kekuatan, keinginan, kehendak Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, itu qadariyah yang sekarang. Dan dua-duanya menyimpang. Adapun yang kedua yaitu Jabriyah. Mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa seorang hamba dipaksa. Dan tidak ada mempunyai kekuatan dan kehendak sama sekali. Seorang hamba dipaksa oleh Allah, tidak memiliki kekuatan dan kehendak sama sekali. Jadi dia bagaikan robot yang dijalankan oleh seseorang. Dia bagaikan bulu ayam yang diterpa oleh angin, berbolak-balik, tidak punya kekuatan sama sekali. Jadi kalau seandainya orang Jabriyah berzina, maka dia katakan tidak mengapa, karena mau berzina bukan kuasa si istri, bukankah itu sedang dipaksa oleh Allah? Jadi dia tidak berdosa atas zinanya. Kata Syekh, iya juga ya. Akhirnya enggak jadi. Ini buruknya keyakinan Jabariyah. Menganggap manusia itu dipaksa atas perbuatan. Kita akan bantah Qadariyah. Ingat ya, yang saya bantah bukan Qadariyah yang ekstrim-ekstrim sudah hilang. Ini kalau ada pendakwah di zaman sekarang yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu sampai, tidak tahu takdirmu sampai kamu mengerjakannya, ini namanya jalan mundur ini. Orang nggak ada lagi bicara qadariyah ini, ya, yang ekstrim ini, yang dibicarakan adalah qadariyah yang sekarang. Bantahannya dari ayat Al-Quran banyak. Surat Ali Imran ayat 152. Minkum man ini mantap. Al-Baqarah 253. Kalau Allah menghendaki mereka tidak terjadi peperangan setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Kalau Allah menghendaki maka mereka tidak terjadi peperangan. Akan tetapi Allah membuat apa yang dikehendaki, menunjukkan bahwasanya ada kehendak Allah. Ada kehendak Allah Subhanahu. Orang Qadariyah mengatakan tidak, saya mengangkat ini kekuatan saya, tidak ada kuasa Allah sama sekali. Maka kita katakan bahwa semuanya adalah makhluk Allah. Tidak ada yang terjadi di dalam kerajaan Allah kecuali dengan kehendak Allah. Apapun yang ada di atas muka bumi ini adalah makhluk ciptaan Allah. Di dalam kekuasaan Allah, secara akal kita, maka tidak akan ada yang bisa terjadi kecuali dengan kuasa siapa? Itu bantahan kepada kaum Qadariyah. Bantahan kepada kaum Jabriyah. Bagaimana? Tadi bahwasanya Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 1. Dalam diri kita. Contoh kita kayak minum, makan, itu keinginan kita. Berjalan, duduk, tidur, itu keinginan kita. Tapi ketika seseorang gemetar ataupun apa bahasanya? Irti'ash, kalau bekami kemudian ngiler-ngiler atau apa tuh? Bahasa wajarnya apa? Hah? Apa? Bekirik. Umar. Banjar bahasanya. Ya. Itu kan kita tidak bisa menolak. Siapa yang menggerakkannya? Hah? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbuatan hamba, ada perbuatan makhluk. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala pada diri makhluk itu bantahan. Nah, secara akal ataupun kenyataan yang ada, bagaimana kita bantah orang-orang Qadariyah? Maka kita bantah tadi. Bagaimana cara bantahnya? Makhluk semuanya adalah ciptaan Allah. Dan di dalam kuasa siapa? Maka tidak ada yang terjadi di dalam kuasa Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa ada kuasa Allah. Anda bergerak itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu bantahan untuk kaum apa? Kaum Qadariyah. Baik. Bantahan untuk kaum Jabriyah bagaimana? Ali Imran ayat 1-5. kenyataan kehidupan manusia. Maka bagaimana bisa membacanya tadi yang begini tadi? Itu pokoknya pas kita memahami, nah ini mau jabar ya, bantahan orang juga. Paham? Ya itu dia. Allah. Pokoknya mengkajian dulu, mau menambah dikit-dikit lah waktunya. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan penulis kemudian menyebutkan dalil. Beliau mengatakan wad-dalilu qawluhu ta'ala, wad-dalilu ala hadhihi al-arkan as-sittah qawluhu ta'ala, dan dalil bagi keenam rukun iman ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiy. Pernah saya sebutkan, karena beriman kepada takdir termasuk keimanan kepada Allah. Kok bisa? Karena menunjukkan tauhid rububiyah. Takdir itu kuasa, menunjukkan kepada kekuasaan Allah SWT. Jadi kalau ada orang bertanya, Al-Baqarah ayat 177 merupakan dalil tentang rukun iman yang enam. Mana dalilnya? Cuma ada rukun imannya cuma lima. Nah, kita jawab bahwasanya tak beriman kepada takdir bagian dari beriman kepada siapa? Allah. Paham ini para ikhwan? Baik. Kemudian penulis mengatakan wa dalilul qadari qauluhu ta'ala, dalil beriman kepada takdir adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdirnya. Surat Al-Qamar ayat 49. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang tingkatan keislaman yang ketiga, yaitu apa? Ihsan. Setelah berbulan-bulan kita bahas tentang tingkatan keislaman yang kedua, yaitu iman. Insyaallah kita akan bahas nanti tingkatan keislaman yang ketiga, yaitu ihsan. Kita jawab beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Bagaimana cara menasihati orang tua yang meragukan hadis sahih yang disampaikan oleh Ustadz Sunnah, sedangkan yang disampaikan oleh Ustadz yang lainnya walaupun itu hadis palsu, orang tua saya mempercayainya. Saya pribadi tidak terlalu excited dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena jawabannya tidak lepas dari menasihati, bersabar, berdoa, gitu-gitu aja. Ya, gitu-gitu aja. Jawabannya cuma gitu-gitu aja. Saya tidak terlalu excited dengan pertanyaan bagaimana menyikapi, gitu enggak? Bagaimana hukum? Saya suka pertanyaan ini. Bagaimana hukum ini? Apa hukum ini? Adapun menyikapi, ya menyikapi. Sabar, doa, jelaskan yang benar, kemudian jelaskan dengan ilmu, gitu-gitu aja jawabannya. Ya, nah itu ingat tuh, dalam majelis saya jangan terlalu banyak bagaimana menyikapi, bagaimana menyikapi, karena jawabannya gitu-gitu aja. Saya punya grup kuarir 5 untuk pertanyaan para perempuan, sering banget bagaimana menyikapi. Jawabannya hampir sama semua. Pinter-pinter saya saja mau olah kata. Iya enggak? Ya, jadi enggak terlalu excited dengan pertanyaan seperti ini. Apakah benar pernyataan bahwa doa bisa merubah takdir? Iya benar. Hadis Rasul, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma bagaimana memahami hadis itu yang jadi pertanyaan. Karena bukankah kita sudah memahami bahwa takdir tidak berubah? Takdir itu dituliskan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan tidak akan berubah. Allah berfirman, yamhullahu ma yasha' wa yuthbitu 'indahu umul kitab. Allah menetapkan dan menghapus sekehendaknya, dan di sisi Allah ada lauhul mahfuz, sumbernya takdir, sumbernya buku penulisan takdir yang tidak akan pernah bisa berubah. Baik, kok doa bisa merubah takdir? Maka jawabannya satu, Allah menjadikan sebagian takdir ada sebabnya. Ya. Nih, jawab, lihat jawaban saya. Lihat cara saya menjawab biar mudah Anda memahami dan Anda memahamkan kepada yang lain. Allah menjadikan beberapa takdir dengan sebab. Salah satu sebabnya adalah doa. Apabila orang berdoa, terjadilah takdir itu. Itu jawabannya. Itu yang dimaksud, tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Allah menjadikan beberapa takdir terkait dengan sebab. Ya, terkait dengan sebab, dan salah satu sebabnya adalah apa? Doa. Kalau berdoa berubah takdir. Itu jawabannya. Yang kedua, berdoanya seseorang sehingga berubah takdirnya, itu juga merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Saya ulangi. Berdoanya seseorang sehingga berubah takdirnya, itu juga merupakan takdir yang dirubah, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Dua. Yang ketiga, perubahan takdir akibat doa itu terjadi pada pencatatan malaikat. Ustaz, catatan malaikat itu apa? Nah, baru Anda jelaskan. Pencatatan malaikat, jadi kalau kita berbicara tentang pencatatan, maka ada namanya pencatatan takdir di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Itu terjadi pencatatannya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan itu yang dicatat seluruhnya adalah semua takdir makhluk sampai hari kiamat, tidak akan pernah berubah. Satu. Yang kedua, pencatatan takdir seumur hidup, dan itu dilakukan pada catatan para malaikat. Catatan para malaikat ketika Allah menakdirkan sel sperma dengan sel telur perempuan bertemu kemudian menjadi janin, 40 hari menjadi nutfah, kumpulan campuran sel telur dan sel sperma, 40 hari kedua menjadi mudghah, alaqah, yaitu kumpulan darah, 40 hari ketiga menjadi mudghah, kumpulan daging. Lalu datang malaikat, ditulis, diutus oleh Allah untuk meniupkan ruh, lalu diperintahkan untuk menulis takdirnya. Itulah yang disebut dengan takdir seumur hidup. Ini yang berubah. Para malaikat disuruh menulis apa? Rizkinya. Kematiannya kapan? Rizkinya berapa, kematiannya kapan, kemudian setelah itu nasibnya, lalu setelah itu amal perbuatannya. Empat perkara. Nasibnya baik atau buruk, sengsara atau bahagia, kemudian amal perbuatan. Itu pada pencatatan para malaikat. Itulah yang berubah. Kenapa? karena malaikat tidak tahu apa yang detil di dalam kitab mana? Lauhul Mahfuz. Paham sekarang? Nah, tiga tahapan itu antum kalau menjawab dalam masalah perubahan takdir. Ya, wallahu a'lam. Allah menguji hamba sesuai kemampuan hamba. Akan tetapi Fir'aun tidak sanggup atas ujian Allah sehingga tersesat, mohon penjelasannya. Maka jawabannya ini sama dengan bertanya, kenapa Fir'aun yang sesat bukan Abu Bakar yang sesat? Maka kalau ingin tahu jawabannya adalah tanya Allah saja. Itu akhir dari pembicaraan takdir. Makanya para ulama mengatakan, idza ja'al qadar fa amsikuh wa la takshifuh. Jika datang takdir, maka diamlah, jangan engkau ungkai, jangan engkau buka. Itu maksudnya. Pertanyaan ini sama dengan kenapa Fir'aun sesat, kenapa Abu Lahab sesat? Ya. Bukan Abu Bakar yang sesat. Coba yang beriman Abu Lahab, yang kafir Abu Bakar. Kenapa terbalik? Maka kita katakan Allah yang berkehendak. Pada saat itu berhenti kekuasaan kita untuk memahami takdir. Disitulah batasan manusianya. Paham ya? Wallahu a'lam. Mohon dijelaskan kenapa di pengajian yang mengusung dakwah salaf menunda salat isya, dan bagaimana hukum bagi seorang yang telah mengetahui hukum Allah namun tidak menyampaikannya kepada orang lain. Maka jawabannya, menunda salat isya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menunda salat isya sampai mau pertengahan malam. Kemudian datang Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "As-salat, salat. Salat wahai Rasulullah, salat wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah, kemudian beliau mengatakan, laula an ashqa 'ala ummati innaha lawaqtuha. Kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku, maka sesungguhnya waktu salat isya yang paling utama adalah ini, yaitu diakhirkan. Ya, itu hadis Rasul. Maka jawabannya mudah. Kenapa kajian yang mengusung dakwah salaf mengakhirkan salat isya? Karena sunnah Rasul diakhirkan salat isya. Apalagi kita dalam satu jamaah yang menyepakatinya. Bagaimana hukum bagi seorang yang telah mengetahui hukum Allah namun tidak menyampaikannya kepada orang lain? Maka jawabannya, dia termasuk orang yang kurang imannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adha'ful iman. Siapa yang melihat sebuah kemungkaran hendaklah dia rubah dengan tangannya, dia tidak mampu hendaklah dia rubah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Maka orang yang mengetahui ilmunya, maka dia harus menyampaikan ilmu tersebut. Kalau tidak, dia kurang imannya. Tolong berikan kami nasihat atau kiat-kiat agar tidak kufur terhadap nikmat dan terlupa akan bersyukur kepada Allah, karena terkadang dalam realita sangat sulit untuk menerapkannya. Ketika rezeki seret padahal sangat butuh uang, lamaran pekerjaan ditolak, keluarga yang ditimpa atau terkena musibah semisalnya, terkadang membuat saya terlupa akan nikmat-nikmat yang lain. Maka tolong berikan kami nasihat agar tidak kufur nikmat. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan ini sudah ada jawaban. Kurang utang tapi sehat. Kurang uang tapi sehat. Jawabannya adalah lihat nikmat Allah yang lain. haram non muslim. Maka jawabannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang kafir, orang muslim, ya, orang kafir Yahudi ataupun Nasrani. Bahkan penuntun jalan beliau ketika hijrah adalah seorang selain muslim. Maka tidak mengapa asalkan dia amanah. Bolehkah kita ikut asuransi yang